kata kalian semua. Terserah kalian, terserah. Bicara apapun sepuasnya, aku tak mendengarkan. Yeah. Terlalu lama tentukan pilihan. terkubur dalam soal hati. Hingga otakmu kau biarkan mati. Tak bisa terima semua yang terjadi. Hingga hanya kalau yang kau bisa. Lalu terkubur dalam soal hati. Hingga otakmu kau biarkan mati. Tak bisa terima semua yang terjadi. Hingga hanya kau yang berkuasa. Semakin bodoh dalam malam.

sejak saat telah jatuh tersungkur, membuatku keras tak terpecahkan. Dan saat ku dimohon kembali, aku takkan peduli, takkan berpengaruh, karena ku sudah membatu. Takkan ku berjerita kepada We'll be right back. selalu tak adil pada orang sepertiku. Entah berharga ku menjadi sesuatu yang lebih. Tak pernah berhenti. tempat ini makin sesak oleh hal tolol yang sama. Dipenuhi dengan binatang yang mengaku manusia. Perlahan kami dilemahkan, dipenjara dengan tembok kebodohan. Tapi malam ini kami kan coba thank you. Kejadian serupa di mana sejarah buruk terjadi. mereka. Acungkan jari tengahmu di depan wajah mereka. Acungkan jari tengahmu di depan wajah mereka. Acungkan jari tengahmu di depan. Much. Siapapun yang terjatuh, siapapun. hancurkan diri tanpa pernah ku sadar. Ku habiskan seluruh waktuku ada dalam dimensi hayal. Kau korbankan menangis seperti lirik-lirik tolol yang kalian nyanyikan. Aku tak bisa hidup tanpamu. Yeah, yeah. Dan saat kalian semua sibuk diperbudak orang lain, aku akan berkata, tidak ada klaim atas aku. Membusuklah di depan layar kaca dengan drama basi yang kau lihat setiap hari, dan berita yang tak jelas tentang hidup orang lain yang sama sekali bukan urusanmu. Yeah. Is it to make me too much?